الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita masuk bab yang terbaru yaitu bab at-tayammum. Bab at-tayammum. At-tayammum fil lughati al-qasdu. Tayammum secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, qasd, tujuan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang kedua, wala amin al-baytal haram, dan mereka bertujuan ke Baitul Haram. Amin juga maknanya bertujuan, orang-orang yang bertujuan. Di sini yang dibawakan oleh muallif ayatnya amin lafadznya, tapi pembahasannya tentang tayammum. Wala tayammumul khabisa, jangan kalian bermaksud dengan yang jelek dalam pemberian kalian. Ini yang sebenarnya yang lebih pas ayat ini dalam surat Al-Baqarah, ayat yang di akhir-akhir. Di sini beliau membawakan surat Al-Maidah ayat yang kedua, wala aminal baitul haram. Mereka tidak bertujuan ke Baitul Haram. Jadi lafaz amin ketika antum baca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan antum baca amin. Salah. Artinya mereka semua bertujuan. Itu artinya. Kalau dibaca amin, mereka orang-orang yang bertujuan, ini maknanya. Salah. Di antara ulama menyebutkan kalau dia membaca seperti ini batal sholatnya. Kenapa? Karena ini ucapan manusia, bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena la yasbuhu fi sholati syai'un min kalamin nas. Karena tidak pantas sedikit pun dalam sholat dari ucapan manusia. Wala amin, lafaz amin dengan ditasdidkan minnya. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar sama seperti kita baca Yasin, amin, dua rakaat hanya, amin. Jangan panjang sekali, amin. Ini juga tidak benar, hanya kepanjangan. Jangan panjangan, dua rakaat cukup, amin. Yang panjang minnya, min. Barakallahu fikum, bisa empat min. Jadi jangan sampai tasdid ya, jangan sampai tasdid. Rusak maknanya kalau tasdid. Dulu kita pas masih kecil yang kita ketahui di tasdid itu. Itu yang kita ketahui kalau yang anak ketahui ketika masih kecil itu. Di tasdid minnya. Waladdallin amin. Salah. Fatal, kesalahannya fatal. Bukan kesalahan yang ringan, fatal, merubah makna. Artinya mereka orang-orang yang bertujuan. Kalau amin artinya istajib. Ya Rabbi istajib, ya Allah kabulkanlah. Ini makna amin. Barakallahu. Jangan amin, ini juga salah. Amin, amin artinya orang yang apa? Orang yang dipercaya, amin, al-amin, orang yang dipercaya, amin. Jadi bagaimana? Amin. Endon, diingatkan, dikasih tahu kawan-kawan yang belum tahu, dikasih tahu. Jangan sampai minnya bertasbih, bahaya, fatal kalau minnya bertasbih. Jadi di sini al-mu'allif menyebutkan surat al-Maidah ayat yang kedua. Oleh karena itu kita mengingat dalam bacaan amin dalam surat Al-Fatihah. Kita masuk pada hadis yang ke-36 dari kita Umdatul Ahkam. An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qaum? Faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma'an. Faqala 'alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Rawahu al-Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang mu'tazilah itu artinya menyendiri, menjauh, dikatakan firqah, kelompok sesat mu'tazilah itu karena ada kisahnya di sini, kelompok mu'tazilah. Kisah ini tidak lepas dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Pencetus Mu'tazilah adalah seorang yang disebut-sebut dengan nama Wasil bin Atha. Ini pencetusnya. Ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang bagaimana pelaku dosa besar, apakah dia kafir atau tidak? Karena ada orang yang menghukumi pelaku dosa besar di bawah syirik itu kafir. Seperti orang-orang khawarij. Kelompok sesat khawarij menganggap pelaku dosa besar kafir. Ada lagi kelompok sesat qadariyah mengatakan pelaku dosa besar itu tidak mempengaruhi imannya. La yadur, tidak mengapa. Jadi yang mana ini yang benar? Wahai guru kami, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya di majelis ini. Beliau rahimahullah diam sejenak berpikir. Maka kemudian Wasil bin Atha langsung tunjuk tangan, langsung dia jawab sendiri. Dia masuk ke majelis itu, langsung tunjuk tangan tanpa diizinkan, langsung dia menjawab sendiri. Indi annahu laisa mu'minan wa laisa kafiran innama huwa man fi manzil baina manzilatain. Kata dia, orang yang melakukan dosa besar di bawah kesyirikan itu mukmin, bukan kafir juga bukan. Tapi apa? Dalam manzilah dalam dua manzilah, tempat dalam dua tempat. Apa maknanya? Manzilatun baina manzilatain. Dia berada di sini tidak, di sini juga tidak. Ini kata Wasil bin Atha. Setelah itu dia pergi menyendiri dari majelis. Langsung pergi dia. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Fati'tazala 'anna Wasil." Si Wasil telah menyendiri dari kita, menyendiri dari pendapat yang benar. Maka kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, selama dia masih ada keimanan, dia mukmin. Imannya berkurang ketika dia melakukan dosa besar di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran, imannya berkurang. Keimanannya berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Hasan Al-Basri baru membawakan qaul pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Wasil bin Atha i'tazala, menyendiri dia. Makanya dikatakan dia kelompok Mu'tazilah, dia pencetus Mu'tazilah karena dia menyendiri dari Wasil bin Atha, dari Hasan Al-Basri, dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang mu'tazilan, yang menyendiri. Lam yusalli fil qaum, tidak ikut salat ya, menyendiri sendiri di ujung situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum?" Apa yang menghalangimu untuk ikut sholat bersama kaum, ikut berjamaah bersama kami di sini? Kenapa engkau tidak ikut? Qala, maka dia menjawab, ya Rasulullah, asabatni janabatun. Aku ini junub tadi malam, junub subuh ini. Salat subuh ini. Tadi malam saya junub, wahai Rasulullah. Dan saya sama sekali tidak mendapatkan air untuk mandi, tidak ada air. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaihi bisa'id, cukup engkau menggunakan debu. Itu cukup berat. Fa innahu yakfika. Tidak perlu mandi, tayamum saja itu cukup. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca apa disebutkan oleh beliau dalam Al-Ma'na bin Al-Mali. Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sahabah salat subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat dalam salat subuh. Falamma faragha min salatihi, ketika selesai salat, ra'a rajulan lam yusalli fil qaum, beliau melihat seorang yang tidak ikut salat bersama beliau. Namanya ini Khalad. Khalad ibn Rafi'. Ini nama sahabatnya. Fakana min kamali lutfi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husni da'watihi ila Allah, dan termasuk dari kesempurnaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan dakwah Nabi dan kelembutan dakwah Nabi, beliau tidak bersikap kaku kepada dia dari apa yang dilakukan dia, berupa menyendiri dari jamaah. Hatta ya'lam as-sabab fi dzalik, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa sebabnya. Tidak langsung, dasar kamu menjauh, kamu tidak selayaknya seperti ini, wah dihabisi. Tidak seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya dulu apa sebabnya. Barangkali dia ada udzur. Kenapa kamu seperti ini? Barakallahu fikum. Ini kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Ketika kita melihat saudara kita melakukan kekurangan, kita jangan langsung tembak dulu. Tanya dulu. Jangan langsung tembak. Siapa tahu dia ada udzur. Dia melakukan perbuatan itu karena ada udzur. Engkau mencelanya dalam keadaan dia masih ada udzur. Nah, ini yang bahaya. Maka barakallahu fikum di sini memberikan faedah kepada kita pentingnya at-tasabbut fil umur. At-tasabbut fil umur. Berhati-hati dalam urusan itu penting. Faqala, maka Rasulullah SAW bertanya, ya fulan wahai fulan, ma mana'aka an tusalli bil qaum, kenapa engkau tidak salat bersama kaum? Fa syaraha lahu udruhu, maka dia menjelaskan uzurnya. Dan Nabi SAW dalam sangkaan dia, qad asabathu janabatun, sungguh dia telah mendapatkan junub, telah merasakan junub dan dia tidak ada air. Fa akhara salat, dia mengakhirkan salat, hatta yajidal ma'a wa yatahur, sampai dia mendapatkan air dan suci setelah itu. Cari-cari air dulu. Kalau enggak ketemu air bagaimana ya? Walhamdulillah dia berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditunjukkan, dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala qad ja'ala lakum min lutfi ma yakunu maqamal ma'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan untukmu, karena kelembutannya Allah telah menjadikan untuk kita apa yang menggantikan air dalam bersuci, yaitu sa'id. Sa'id itu debu, apa yang ada di permukaan bumi. Jadi tayamum itu tidak harus pakai debu yang terlihat, tidak. Apa yang ada di permukaan bumi, mungkin papan tulis itu ada debunya, mungkin dinding ya, jadi tidak mesti nyari tanah, rock, semuanya, biar kelihatan tayamum. Nah, tidak perlu seperti itu. Apa yang ada di permukaan bumi itulah namanya sa'id. Barakallahu fikum. Itu mencukupi bagimu dari air. Ini penjelasan dari makna secara global dalam hadis ini. Ma yu'khadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. At-tayamum yanubu manabal ghusl fi tatahhur minal janabah. Tayamum itu menggantikan mandi ketika bersuci disebabkan junub. Asani, faedah yang kedua, anna tayamum la yakunu illa li'adimil ma. Tayamum itu tidaklah dilakukan kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan air. Awil mutadarrir bisti'mali, atau orang yang merasa terganggu dengan menggunakan air. Bagaimana bentuknya? Misal orang sakit keras, disampaikan oleh dokter, ini orang tidak boleh kena air. Kalau dia kena air, penyakitnya bertambah. Maka dia tayamum. Apa yang harus dilakukan adalah tayamum. Waqad basata ar-rajul udrahu, sungguh seseorang ini telah mengemukakan udurnya. Wa huwa adamul ma', yaitu tidak ada air. Fa aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan atas yang demikian. Bagi orang yang tidak ada air, maka dia berpindah ke tayamum. Asalis, faedah yang ketiga, la yang bagi liman ro'a mukassiran fi amalin an yubadira bi ta'nif aw al-lawm. Tidak sepantasnya bagi orang yang melihat orang lain yang melakukan kekurangan dalam suatu amalan untuk bersegera bersifat kaku, kasar dan mencelanya. Hatta yastawdih, sampai dia meminta penjelasan anis sabab fidal, dari sebab yang demikian. Fala'alla lahu udhra, bisa jadi ia memiliki udhur, wa anta taluhu, dan engkau mencelanya. Jadi kalau misalkan dia sudah mengemukakan udhurnya, dia menyampaikan bahwa seperti ini yang terjadi, nah, baru kita luruskan kalau itu kesalahan. Kalau itu berbentuk memang udhur, kita sampaikan yang benar itu udhur. Seperti itu. Ditanya dulu, jangan langsung tembak. Jangan langsung tembak. Barakallahu fikum. Jadinya enggak bagus kalau seperti ini. Inilah contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi', faedah yang keempat, jawazul ijtihad fi masailil ilmi bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya ijtihad dalam masalah-masalah ilmu dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad dhanna sahabiyyu, maka sungguh sahabat ini menyangka, anna man asabathul janabatu la yusalli, bahwa orang yang tertimpa junub tidak boleh sholat sampai dia mendapatkan air. Wan sarafa dhinuhu ila anna ayatat tayammum khasatun bil hadatsil asghar, dan menurut pikirannya bahwa tayammum itu cuma untuk hadas kecil, tidak hadas besar. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW, hadas besar juga untuk tayammum. Jadi kalau antum junub, ternyata tidak ada air. Pagi-paginya tidak ada air, maka tayammum. Junub, ternyata setelah itu tertimpa penyakit. Penyakit. Dan memang sebelumnya sudah ada penyakit itu. Yaitu tidak boleh kena air. Kalau kena air, ini tambah parah. Maka tayammum dalam keadaan junub. Alhamdulillah selesai kita dari hadis yang ke-36. Tidak panjang. Penjelasannya tidak panjang. Tidak lama-lama kita kalau Pak Aisyah. Tidak lama-lama. Selesai kita dari hadis yang ke-36. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, afwan ustaz, mohon nasihatnya terkait maraknya kegiatan di malam tahun baru miladiah atau masehi. Bolehkah menonton atau melihat acara-acara seperti itu, misal melihat petasan sekedar dan lain-lain? Tidak boleh kita turut andil sedikit pun dalam acara-acara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara tahun baru Masehi itu acara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang-buang waktu, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakar petasan, apa gunanya? Faedahnya petasan itu apa faedahnya? Tidak ada faedahnya kan? Berarti poya-poya, berarti masuk dalam bab apa? Mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu saudara-saudaranya setan. Saudara-saudaranya setan. Apalagi di sana? Belum lagi pandangan mata. Pandangan mata kita kotor jadinya. Pandangan mata kita. Bukannya kita untuk menundukkan pandangan mata di situ, malah sulit karena naudzubillah ya yang terlihat di sana. Pakaian-pakaian yang tidak pantasnya dipakai. Demikian pula musik-musik buat hiruk pikuk itu mengganggu. Sebagian ada yang mengganggu tetangganya dengan sebab yang demikian. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita turut andil sedikit pun walaupun cuma nonton. Kan cuma nonton Ustaz, tidak boleh juga. Nonton itu juga termasuk andil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tidak boleh kita turut andil tolong menolong dalam perkara dosa dan melampaui batas. Tidak boleh. Bakar jagung, kan cuma bakar jagung. Boleh bakar jagung di waktu kapan pun, silakan. Kenapa mesti malam tahun baru? Malam-malam yang lain silakan bakar jagung. Tidak mesti malam tahun baru. Jadi nasihat kami dalam tahun baru ini ya, tidak semestinya melakukan yang demikian itu, dan tidak boleh kita turut andil sedikit pun dalam acara tersebut. Barakallahu fikum. Semestinya semakin bertambah usia kita, semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semakin mendekati kita pada ajal, mendekati kita pada kematian. Seorang yang usianya telah bertambah, yang sudah tua usianya, dalam keumuman itu lebih mendekat pada ajalnya dibanding orang yang masih muda. Maka tanpa terasa usia kita sudah bertambah, sudah bertambah. Jadi yang semestinya kita lakukan apa? Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin jahat, semakin nakal. Kalau seperti ini menjadi sebab kita semakin nakal atau semakin baik yang melakukan seperti ini kira-kira? Hah? La syakka, semakin jelek. Maka mestinya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah usia kita. Barakallahu fikum. Bismillah, di mana salahnya jika seseorang rutin ikut majelis ilmu tapi tidak membekas di kehidupan sehari-hari, bahkan tidak meninggalkan maksiat kepada Allah serta berani meninggalkan sholat? Na'udzubillah. Salahnya di mana? Salahnya pada niatnya. Koreksi niatnya, ikhlaskan niat ketika hadir di majelis ilmu. Tuluskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membalasi orang-orang yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Kalau seorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika menghadiri majelis ilmu, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk mengamalkannya, maka biidznillah ta'ala, walaupun terkadang dia terjatuh dalam dosa, dia berupaya untuk segera bertobat. Jatuh bangun. Terjatuh dalam dosa, tobat. Terjatuh lagi, tobat. Terus dia lakukan sampai setannya jenuh bosan untuk menggoda. Jadi perbaiki niat. Keikhlasan itu sangat penting dan sangat besar pengaruhnya dalam ibadah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apakah benar jika kita sedang melakukan sholat sir, tidak menggerakkan bibir, maka sholatnya tidak sah? Bibirnya nggak gerak, jadi gimana bacanya kalau bibirnya nggak gerak? Dalam hati. Ini bukan petunjuk Nabi SAW. Nabi SAW ketika sholat dalam keadaan sir, gerak bibirnya. Bahkan jenggotnya sampai bergerak-gerak, kelihatan dari belakang itu. Menunjukkan Nabi SAW bacaannya sir, ketika sir beliau membaca atau tidak? Membaca, bukan dalam hati. Bukan sholat dalam hati. Jika benar, bagaimana hukumnya kita menjadi makmum orang yang tidak mengeraskan bibir ketika sholat sir? Nah, mungkin dia membaca, tapi ya gerakan bibirnya tidak terlalu. Akan tapi apa yang harus dilakukan kalau seperti ini tidak semestinya dilakukan. Tinggalkan, jangan lakukan seperti itu, karena itu menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipastikan dulu kalau orang lain ini, dipastikan dulu, jangan kita langsung mengambil kesimpulan. Siapa tahu dia membaca, kita yang tidak tahu. Siapa tahu gerak bibirnya, kita saja yang salah lihat, mungkin kita yang salah lihat, sepintas kita melihatnya mungkin. Ya, dipastikan dulu, jangan langsung mengambil kesimpulan. Dilihat dulu, perhatikan. Kalau memang ternyata benar, dinatangi. Diberi nasihat. Nabi SAW membaca, Pak. Kita semestinya membaca dengan cara yang hikmah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan yang lain? Batasan mencari air sebelum melakukan tayamum. Batasannya batasannya semampu, sesuai kemampuan. Di sini dapat, di situ dapat. Kalau misalkan di tempat yang jauh dia tidak mampu, maka cukup sampai situlah. Kalau ada kendaraan, kalau nggak ada kendaraan sesuai kemampuan. Kalau ada kendaraan mungkin sakit, maka tidak diwajibkan. Ada kendaraan mungkin dia tidak kuat, maka tidak diwajibkan. Batasnya sesuai kemampuannya. Kalau ada air tapi beli, di mana? Ada uang, tayamum atau tidak? Hah? Tayamum mau beli, tapi kan hemat. Tayamum mau beli, tetap beli ya, tetap beli. Jangan tayamum, ya, jangan tayamum untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus kita berikan yang terbaik, harus kita berikan yang terbaik. Ini bukan udzur ini, ah ini udzur syar'i. Insyaallah bisa hemat duit aku ini, uangnya bisa ditabung, masukkan tabungan, masukkan rekening. Enggak demikian. Harus dibeli. Kalau misalkan ada air dekat rumah lagi, nah itu bukan uzur kalau ada air. Intinya dikembalikan pada kemampuannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Paham tuh? Sudah sholat? Sholatnya sudah? Belum? Setelah itu baru turun. Kalau sudah ya sudah. Kalau sudah berarti sudah terlaksanakan. Tidak dituntut lagi. Kalau belum belum dilakukan baru ambil air lagi, mandi lagi. Ya. Barakallahu fikum, karena telah menunaikan kewajiban. Artinya tayamum itu pengganti air, pengganti air. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita masih kita dalam bab tayamum. Masih kita dalam bab tayamum, pembahasan yang sangat penting. Walaupun mungkin antum sudah pernah lewat, jangan bosan untuk mengulang pelajaran. Jangan bosan untuk mengulang pelajaran. Ada pelajaran-pelajaran yang mungkin belum pernah terdengar selama ini, walaupun dalam bab tayamum yang sudah pernah antum lewati. Ada faedah-faedah yang mungkin belum antum dengarkan, yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah ta'ala. Jadi walaupun antum sudah pernah lewat bab ini, maka jangan bosan untuk mengulang ilmu. Jangan bosan untuk mengulang ilmu. Ilmu itu semakin diulang, semakin mantap di hati. Semakin diulang, semakin mantap di hati. Ini ilmu agama. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.